Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tapi sebelum kita melanjutkan kajian kita, di sini ada dua pertanyaan. Bismillah, berkata penanya, Ustaz, di sini ada titipan pertanyaan. Seorang istri yang ditinggal suaminya meninggal, jadi meninggal dunia. Istri tersebut belum sempat melayani suaminya dengan baik karena kesibukannya bekerja di toko yang dikelola bersama suaminya. Selain punya toko, si suami bekerja di instansi pemerintahan. Pertanyaannya, amalan-amalan apa saja yang harus dilakukan oleh istri tersebut untuk menebus kelalaiannya? Mohon bimbingannya. Tip. Amalan yang sangat bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia adalah mendoakannya. Perbanyak mendoakan suami agar suami diampuni dosa-dosanya, ditinggikan derajatnya, diluaskan dan diterangi kuburnya, digantikan dengan keluarga yang lebih baik darinya, diberikan tempat tinggal yang layak untuknya, dan seterusnya. Ini doa yang begitu sangat dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu oleh orang yang telah meninggal dunia. Doa dari orang-orang yang dia cintai, yang masih hidup di dunia. Kemudian juga menyambung silaturahim dari orang-orang yang dekat dengan suami, terutama adalah kerabat daripada suami, orang-orang yang dicintai oleh suami tersebut. Dan itu juga merupakan bentuk berbuat baik kepada suami setelah meninggalnya. Akan tetapi yang pertama tadi, ini yang paling bermanfaat, paling besar kemanfaatannya, mendoakannya. Kemudian juga menjadikan harta tinggalan suami pada perkara-perkara yang mulia, membawa kepada pahala, diinfakkan di jalan Allah ataupun diwakafkan ataupun dikembangkan untuk kemudian bisa dijadikan lahan untuk beramal saleh. Itu diantara gambaran bentuk berbuat baik kepada suami yang telah meninggal dunia. Dan juga berlaku pada keadaan yang sebaliknya. Baik, pertanyaan kedua. Berkata penanya, masih bersambung dengan yang di atas, toko yang dikelola tersebut adalah toko bangunan yang sebagian besar barang yang dijual adalah titipan dari pabrik-pabrik. Pertanyaannya, bagaimana cara menghitung zakat perdagangannya? Jazakallah khairah wa barakallahu fikum. Wa anti jazakillah khair wa fikum barakallahu. T. Tayyib, cara menghitung zakat perdagangan, yakni setelah mencapai nisab, dan nisabnya adalah nisab yang paling rendah di antara dua nisab, emas atau perak, dan tentunya perak lebih rendah. Di saat seseorang memiliki modal dalam satu usaha mencapai nisab dari perak, maka semenjak awal daripada usaha tersebut dia sudah mencatatnya, untuk kemudian setelah berlangsung satu tahun tutup buku, dihitung semuanya barang-barang dagangan tersebut, ya, nilai daripada barang dagangan tersebut, nilainya, dan uang yang bersifat tunai yang ada, yang memang digunakan sebagai perputaran bisnisnya. Kalau barangnya milik orang, jadi ini yang diperhatikan. Ana ulangi lagi, barang-barang tersebut berapa nilainya? Sekali lagi, nilai daripada barang tersebut pada hari dikeluarkan zakatnya. Kemudian setelah itu ditotal, dan uang tunai yang ada, ya, uang tunai yang ada yang digunakan sebagai perputaran bisnisnya, ya. Demikian pula kalau dia berhutang, pinjaman yang digunakan untuk perputarannya itu pun juga dihitung, dikurangi hutang-hutang dia yang harus terbayarkan yang telah jatuh tempo. Adapun hutang yang masih panjang maka tidak dihitung. Yang sudah jatuh tempo pada bulan di mana dia harus mengeluarkan zakat, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya setelah ditotal. Dan ini pernah ana sampaikan insyaallah. Adapun barang-barang konsinyasi atau barang-barang titipan, maka itu bukan barang kita, maka itu tidak termasuk yang dihitung. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, kita masih dalam al-mas'alah tuthaniyah, dari masail jahiliyah, yakni terterebrainya ahlul jahiliyah dalam ibadah-ibadah mereka dan dalam agama mereka. Berkata Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala berikutnya, hada ma qassahullah alaina min halati ahlil jahiliyah. Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan kepada kita dari keadaan-keadaan ahlul jahiliyah. Annahum farraqu dinahum wa kanu syia'a. Bahwasannya mereka bercerai-berai dalam agama dan berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Tsumma nahana 'an dzalik. Kemudian Allah melarang kita. Setelah Allah menyebutkan tentang keadaan mereka, Allah melarang kita. Ya. Nahana natasyabbah bihim. Allah melarang kita dari menyerupai mereka. Tsumma amarna bil i'tisam bi kitabihi allazi huwa aman minal ikhtilaf wa aman minan niza' wal halak. Kemudian Allah perintahkan kita agar kita berpegang teguh dengan kitabnya Al-Qur'an, yang itu merupakan pengaman dari berbagai macam perpecahan, perselisihan dan kebinasaan. Fala najah illa bil i'tisam bi kitabillah jalla wa ala. Maka tidak ada kesuksesan, tidak ada keberhasilan kecuali dengan cara berpegang teguh dengan kitabullah jalla wa ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah menyatakan, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, dan jangan kalian bercerai-berai. Fa ahlul jahiliyah mutafarriqun fi dinihim. Ahlul jahiliyah, mereka tercerai-berai dalam agama mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala menyatakan, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Farihun, yakni masrurun bimadhabihim wa in kana batila. Yakni mereka berbangga, senang, gembira dengan jalan mereka masing-masing, meskipun di atas kebatilan. Wa kadzalika kanu mutafarriqina fi dunyahum. Demikian pula mereka bercerai-berai dalam urusan dunia mereka. Lianna man dayya'ad din dayya'ad dunya. Karena orang yang menelantarkan agamanya pasti akan terlantar pula dunianya. Ini keadaan kaum muslimin. Di saat menelantarkan agama, berarti artinya juga akan menelantarkan dunianya. Fakanu fi dunyahum mutafarriqin. Bagaimana telantar dunianya? Mereka tidak bisa hidup berdampingan dengan baik. Mereka saling sikat, saling sikut. Mereka ya, saling berlomba-lomba untuk mengejar dunia. Ya. Perlombaan yang tidak wajar, perlombaan yang tidak sehat. Saling jegal di antara mereka. Kenapa? Karena mereka meninggalkan agama, tidak paham terhadap aturan-aturan agama. Bagaimana harus bermuamalah dengan muamalah yang syar'i. Mereka menghalalkan berbagai macam cara. Jadi bukan maknanya hancur dunianya berarti kemudian mereka menjadi orang-orang yang gagal dalam bisnisnya. Tidak mesti. Gagal dalam usahanya. Tidak mesti. Hancur dunianya dalam keadaan mereka bergelimang harta. Tetapi harta-harta yang tidak barokah. Karena terambil ya dari jalan-jalan yang tidak syar'i. Tidak mengenal daripada ilmu. Rusak agamanya, maka akan sia-sia usahanya di dunia. Akan hancur dunianya. Fakanu fi dunyahum mutafarriqin la yajma'uhum jama'ah. Mereka dalam urusan dunia, mereka bercerai-berai. Mereka tidak bisa rukun, bersatu. Bal kullu qabilatin tuhakkimu nafsaha binafsiha. Wa kullu qabilatin tastabihu dima'a qabilatil ukhra wa amwaliha wa amwalaha. Bahkan masing-masing kabilah mereka menerapkan hukum untuk kabilahnya dengan hukum mereka sendiri. Bahkan masing-masing kabilah mereka tidak segan-segan untuk kemudian menumpahkan darah kabilah-kabilah yang lain dan untuk merampas harta-harta mereka. Ini yang terjadi pada masa jahiliyah. Di saat mereka jauh daripada aturan-aturan agama, maka kehidupan mereka adalah kehidupan hayawaniyah, kehidupan hewan. Yang kuat memangsa yang lemah. Hukum rimba yang berjalan. Demikian pula di saat kemudian kehidupan kita, dalam kehidupan modern ini, manusia banyak yang berlaku sebagaimana hukum rimba yang berlaku pada masa jahiliyah. Kapitalisme, materialisme. Siapa yang kuat dia yang menang. Hadhihi halatul Arab qabla bi'tsati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah keadaan bangsa Arab sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lamma dayya'u dinahum dayya'u dunyahum. Di saat mereka menelantarkan agama mereka, maka akan terlantar pula dunia mereka. Mereka akan terlantar dunianya dalam gambaran yang tadi disebutkan. Wa sara al-khauf wal qalq wal ju' mulaziman lahum daiman, sehingga jadilah rasa takut, risau, kelaparan, ya, senantiasa menyertai mereka. Wa kanatil jahiliyah kulluha huruf, di masa jahiliyah dahulu semuanya adalah peperangan, tidak ada keamanan. Wa kulluha gharad wa farad, saling serang. Gharad wa farad ini saling serang, saling menimbulkan petaka kepada yang lain. Hatal ikhwah yataqatalun fil jahiliyah, bahkan sampai pun saudara mereka saling perang, saling bunuh, ya, di masa jahiliyah. Fal Aus wal Khazraj, contoh di sini bangsa Aus dan Khazraj fil Madinah, di Madinah. Di Mekah ada sendiri, di Madinah ada sendiri. Di Mekah dahulu kabilah-kabilah Quraisy satu dengan yang lain saling gontok-gontokan, saling perang. Di Madinah antara Aus dan Khazraj mereka saling sikat. Wal Aus wal Khazraj fil Madinah hum ukhwah min nahiyatin nasab. Aus dan Khazraj di Madinah, kalau dilihat dari sisi nasabnya mereka itu masih saudara. Qabila wahidah qahtaniyah, satu kabilah, yaitu kabilah Bani Qahtan. Lakin qamat bainahum harbun tahinah, akan tetapi terjadi di antara mereka ini peperangan yang membinasakan. Istamarat akthar min mi'a sanah, berlangsung lebih dari 100 tahun, satu abad lebih, terus terjadi peperangan saling bunuh di antara mereka. Yusammunaha harbu bu'ath, mereka menyebutnya sebagai perang bu'ath. Ini perang yang sangat terkenal, di mana para tokoh-tokoh kedua belah kabilah meninggal dunia. Banyak yang meninggal dunia di perang bu'ath tersebut, sehingga mereka, ya, sering membuat syair-syair untuk mengingat kembali kejadian pada waktu perang bu'ath. Bainal Aus wal Khazraj, antara suku Aus dengan Khazraj. Wa kana al-yahud yuqidunaha, sedangkan bangsa Yahudi mereka dalam hal ini menikmati. Mereka yang justru menghidupkan apinya, yang meniupkan apinya, api peperangan tersebut. Kenapa? Karena sangat menguntungkan bagi pihak Yahudi, ya. Pihak Yahudi mayoritas yang ada di Madinah adalah para pandai besi. Pekerjaan mereka membuat senjata, sehingga dengan itu akan sangat laku keras. Dan mereka banyak orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha ini, orang-orang Yahudi. Dan mereka paling gemar dengan melakukan riba, rentenir. Sengaja menghembuskan api peperangan dan terus menyulutnya, agar kemudian mereka mengambil dari orang-orang Yahudi berbagai macam persenjataan-persenjataan. Sampai pun di saat harta mereka habis, maka orang-orang Yahudi itu memberikan pinjaman-pinjaman yang dikembangkan, dibungakan di Madinah. Sehingga orang-orang Yahudi walaupun jumlahnya sedikit, tetapi mereka memiliki syaitarah, memiliki kekuatan, kekuasaan, memberikan pengaruh yang sangat besar pada orang-orang yang ada di Madinah saat itu. Falamma ba'athallah nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa hajara ila al-Madinah jama'ahumullahu bihi wa tufi'atil huruf. Di saat kemudian Allah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan nabinya dan orang-orang beriman bersamanya untuk hijrah ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka Aus dan Khazraj ini sebagai para pelindung Nabi, Aus dan Khazraj ini yang mula-mula masuk ke dalam Islam, beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Bai'atul Aqabah yang pertama, disusul Bai'atul Aqabah yang kedua di Makkah, untuk kemudian mereka berbaiat akan membela mati-matian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada baiat yang pertama hanya segelintir orang, 12 orang atau 16 orang ditambah 4 wanita. 12 orang tambah 4 jadi 16. Segelintir orang. Pada Bai'atul Aqabah yang kedua cukup banyak. Kemudian setelah itu perintah hijrah, para sahabat berhijrah, disambut oleh saudara-saudara mereka yang memang sudah beriman sebelumnya dan siap menampung mereka. Orang-orang Ansor, yakni Bani Aus dan Khazraj. Suku Aus dan suku Khazraj. Sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka bersaudara dalam keimanan. Allah Subhanahu wa taala padamkan dengannya api peperangan. Wa ta'akha al-muslimun, dan kaum muslimin satu dengan yang lain saling bersaudara dan dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang dari orang-orang muhajirin dari Makkah ini, mereka meninggalkan hartanya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan segala-galanya. Mereka hijrah hanya apa yang mereka bawa, hanya apa yang melekat pada badan mereka dan suatu yang bisa mereka bawa ala kadarnya. Karena mereka pun hijrah dalam keadaan bersembunyi-sembunyi takut ketahuan orang-orang Quraisy, sehingga tidak memungkinkan bagi mereka membawa harta-harta mereka. Maka orang-orang Madinah, Al-Ansar dari kalangan Aus dan Khazraj, membuka lebar-lebar pintu pertolongannya yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim haraja mimma wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan orang-orang yang telah menempati Madinah sebelumnya dan telah beriman sebelum kedatangan saudara-saudara mereka, mereka mencintai orang-orang yang hijrah datang kepada mereka, dan mereka tidak memiliki tendensi sedikit pun dalam menolong saudara-saudaranya. Bahkan mereka lebih mementingkan saudara-saudaranya di saudara-saudara mereka tersebut daripada diri-diri mereka sendiri, walaupun dalam keadaan mereka membutuhkan. Ini orang-orang Ansor. Allah abadikan. Kemudian Rasulullah SAW persaudarakan antara muhajirin dengan Ansor. Kamu bersaudara dengan kamu, fulan bersaudara dengan fulan, Alan bersaudara dengan Alan, begitu. Dipersaudarakan satu dengan yang lain, persaudaraan iman. Dan pada awal Islam persaudaraan ini benar-benar persaudaraan yang sangat kuat, sampai-sampai saling mewarisi satu dengan yang lain, sama seperti persaudaraan nasab. Hingga kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang yang dalam satu nasab itu lebih berhak untuk mewarisi di dalam kitabullah. Wa ulul arhami, apa itu ayatnya dalam surat Al-Ahzab ya, disebutkan di sana bahwasanya orang-orang yang memiliki hubungan nasab itu lebih utama untuk saling mewarisi berdasarkan ketetapan dari kitabullah Al-Qur'an. Al-muhim di sini nikmat yang tiada tara Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dua suku bangsa yang hidup di Makkah dan yang hidup di Madinah. Dua suku bangsa. Bangsa Arab yang ada di Makkah ya, dengan keislaman mereka maka mereka bersaudara, persaudaraan yang luar biasa. Demikian pula di Madinah, suku Aus dan Khazraj bersaudara dengan persaudaraan yang luar biasa. Sebelumnya mereka berada dalam jurang kebinasaan. Wa hadza ma dzakarahumullah bihi Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian di mana kalian sebelumnya bermusuh-musuhan. Lantas Allah rukunkan di antara hati-hati kalian sehingga kalian setelah itu menjadi bersaudara berdasarkan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Allah baina qulubihim bil Islam, yakni Allah Subhanahu wa taala satukan hati mereka, Allah rukunkan hati-hati mereka dengan keislaman, yakni dengan keimanan. Wa tafa'atil hurub allati bainahum, dan pupuslah, padamlah peperangan di antara mereka. Wa saluhat dunyahum, yang dengan itu menjadi baiklah agama mereka. Ini gambaran yang diinginkan oleh Syekh, bahwasanya orang yang rusak agamanya maka akan rusak pula dunianya. Jangan dipandang bangsa-bangsa misalnya, ya, bangsa-bangsa kafir barat misalnya, mereka bangsa-bangsa yang jangan dipandang dari sisi kemajuannya. Tapi pandanglah dari sisi moralitas mereka. Bagaimana kehidupan mereka? Rusak parah, mengerikan. Rusak. Pada hakikatnya dunia mereka adalah dunia yang rusak. Kehidupan mereka tidak jauh daripada kehidupan binatang. Allahul musta'an. Hanya dengan Islam, hanya dengan aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di dunia ini, dan ini memang dunia Allah Subhanahu wa taala, bumi ini bumi Allah, Allah yang menciptakannya. Maka Allah yang berhak untuk mengaturnya. Dan hanya akan bisa menjadi baik di saat aturan Allah yang dipakai. Kadzalika baqiyat qabailul Arab lamma dakhalu fil Islam salahat dunyahum lamma salaha dinuhum. Demikian pula kabilah-kabilah Arab yang lainnya, di saat mereka kemudian masuk ke dalam Islam, menjadi baiklah dunia mereka dengan sebab kebaikan daripada agama mereka. Baiknya agama akan membawa kepada kebaikan dunia. Wa aminu ala dima'im wa amwalihim, dan mereka terpelihara, terjaga darah dan hartanya. Wa saru yasiruna fil ardi aminin, dan mereka berjalan di atas muka bumi dengan keamanan. Wa saral arabi yalqal arabi al-akhar min ayyi qabilatin fala yu'ridu lahu bisu. Dan seorang Arab berjumpa dengan Arab yang lain dari kabilah yang lain, maka tidak memperlihatkan sedikit pun perkara-perkara kejelekan, tidak memberikan gangguan sedikit pun kepada saudaranya. Balsadatil mahabbah bainahum, bahkan mahabbah menguasai diri mereka di antara satu dengan yang lainnya. Ta'akhaw fi dinillahi azza wajal, mereka saling bersaudara dalam agama Allah azza wajal. Taib wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai. Sesungguhnya orang-orang yang bercerai-berai dalam agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, engkau tidaklah bagian dari mereka sedikit pun. Surat Al-An'am 159. Hadhihi bara'atun minal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a ay ahzaban. Karena al-madhlub an yakuna ad-din wahidan wa an yakuna an-nas jama'ah wahidah 'ala ad-din. Hadha huwa alladhi amara Allah bi subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ini merupakan bara'ah, berlepas dirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang tercerai-berai dalam agamanya, menjadi kelompok-kelompok. Menjadi ahzaban, hizb-hizb. Ada yang menyebut dirinya sebagai hizbul adalah, hizbut tahrir, hizbul watan, hizb ini, hizb itu. Wallahul musta'an. Agama dijadikan sebagai sekat yang menjadi penyekat antara satu dengan yang lain. Li'annal matlub an yakuna din wahidan. Karena tujuan daripada adanya Islam adalah menjadikan ya, kaum muslimin bersatu. Agama ini satu. Ya. Sesembahan kita juga satu. Keyakinan kita juga satu. Syariat kita juga sama. Kenapa harus berkelompok-kelompok? Wan yakuna an-nas jama'ah wahidah 'ala din, dan agar menjadikan manusia itu satu di atas agama ini. Bersepakat dalam satu perkara, jama'ah wahidah. Hadza wallazi amara Allah bihi subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana kadzalik farrasul sallallahu alaihi wasallam yuwalihi. Maka siapa saja yang demikian keadaannya, maka Rasul menjadi walinya. Wa huwa waliyuhu. Rasul menjadi walinya, dan dia adalah juga wali Rasul. Yani wali di sini dalam artian ya lisan saling mencinta. Kita dicintai oleh Rasul, Rasul juga mencintai kita. Amma man farraqa dinahu wa baqiya 'ala niza' wa baqiya 'ala amril jahiliyah fa ar-rasul bari'un minhu. Adapun orang yang bercerai-berai dalam agama ya, dan tetap mempertahankan persengketaan, perselisihan, perpecahan, tetap berada di atas perkara-perkara jahiliyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Nauzubillah. Maka sungguh satu nikmat yang sangat besar di saat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita di dalam berislam ini di atas sunnah. Karena banyak kaum muslimin berislam dengan Islam ghair sahih. Islam tetapi tidak berada di atas apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bimbingkan. Mereka merasa masing-masingnya berada di atas jalan yang benar ya, dalam golongannya, bukan jalan yang benar dalam artian jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan sunnah, bukan. Kalau seperti itu memang harus kita harus meyakini. Mereka menyalahkan kelompok-kelompok yang lain tetapi menganggap sama dan benar agama-agama yang lain. Itu yang lucu. Menyerukan kepada pluralisme, mengajak kepada keberagaman dalam artian semuanya sama, semuanya baik, semuanya benar. Tetapi saudara-saudaranya sesama muslimin justru disalah-salahkan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya dan dia termasuk daripada orang-orang yang merugi. Baik, yaqa an na'rif haqiqatal ikhtilaf awil khilaf fil masail al-fiqhiyah. Tersisa di sini penjelasan yakni hakikat khilaf, perselisihan pada masalah-masalah fiqhiyah. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya di dalam agama ini terjadi khilaf. Fa khilaf waqi'un wa mawjudun al'an fi umuril fiqh. Khilaf terjadi dan memang ada saat ini pada perkara-perkara fikih. Fal hadza minal ikhtilaf al mazmum. Apakah khilaf yang seperti ini termasuk daripada khilaf yang tercela? Naqul, kita katakan ikhtilaf ala qismain, bahwa khilaf itu ada dua macam. Al qismul awal, yang pertama, al-ikhtilafid din, perselisihan dalam perkara agama. Kal-ikhtilafil ibadah wal-aqidah, seperti khilaf dalam masalah ibadah, khilaf dalam masalah ibadah. Pada ikhtilaf haram, seperti ini khilaf yang tertela dan haram. Dan dalam istihad, karena agama ini bukan tempat untuk beristihad. Karena ibadah sifatnya tauqifiyah, tidak boleh seseorang kemudian mengada-adakan ibadah dari dirinya. Aqidah ini sifatnya sesuatu yang datangnya hanya dari Allah SWT. Tidak boleh kemudian seseorang mengatakan tentang Allah SWT dengan pendapatnya, dengan perasaannya, dengan akalnya. Walaysa majalan lil ara, bukan tempat ruang lingkup bagi pendapat. Baliddin tauqifi wal aqidah tauqifiyah, bahkan agama ini bersifat tauqifi, akidah bersifat tauqifiyah, artinya sesuatu yang pakem. Ya, sesuatu yang pakem datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi satu paket dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dikerjakan, ini yang harus dilakukan dalam peribadatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kalian yakini sebagai satu keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. La madalil ijtihad fiha, tidak ada ruang lingkup ijtihad padanya. Alaina natamassak bima syara'ahu Allahu lana minad din wa minal aqidah. Wajib atas kita untuk berpegang teguh dengan apa yang Allah syariatkan kepada kita dari agama ini, dari akidah ini. Duna anna tadakhal bi ara'ina wa ijtihadatina. Tidak atau bukan dengan kita ya melakukan, memasukkan dengan pendapat-pendapat kita, memasukkan ijtihad-ijtihad kita dalam masalah agama. Kadzalika ibadah tauqifiyah, demikian pula ibadah sifatnya tauqifiyah. Maja'ana bihi dalilun amilna bihi. Apa yang datang dengannya dalil maka kita kerjakan. Wa ma laisa alaihi dalil fa innahu bid'ah. Adapun yang tidak ada dalil maka itu adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Yajib alaina tarku. Wajib bagi kita untuk meninggalkannya. Li hadis, berdasarkan hadis, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Siapa saja yang mengada-adakan satu perkara yang bukan dari berasal dari urusan kami ini, maka perkara tersebut tertolak. Jadi perkara agama tidak main-main. Bukan berdasarkan pendapat, bukan berdasarkan ijtihad, bukan berdasarkan kemampuan akal seseorang dan cara menimbang baik dan buruk dari seseorang. Wa hadits wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari muhdatsatil umur, perkara-perkara yang diada-adakan, perkara-perkara baru dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena perkara-perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kulla dhalalatin fi, dan setiap kesesatan letaknya di neraka. Ini dalam agama seperti ini. Kalau dalam urusan dunia, maka bid'ah itu adalah perkara yang sangat-sangat besar nilainya, ya. Sangat-sangat besar. Bid'ah itu kalau diterjemahkan dalam bahasa dunia ini, ya, dalam urusan dunia ya, ini adalah penemuan-penemuan. Bid'ah itu artinya sesuatu yang baru, ya, inovasi. Tidak boleh berinovasi dalam masalah agama. Kalau dalam masalah dunia, seseorang sangat dituntut untuk bisa berinovasi sebanyak-banyaknya. Ya, dahulu manusia menggunakan unta, sekarang menggunakan motor, menggunakan mobil, menggunakan pesawat, menggunakan kapal, kereta api, bis dan yang lainnya. Bagus, dan itu sangat mudah. Dahulu manusia untuk menyampaikan suara bisa sampai kepada orang yang jauh di sana ya, dengan cara istimla, ada yang menyambungkan suara. Sedangkan sekarang ada mikrofon. Dahulu manusia belum memiliki alat-alat komunikasi sebagaimana sekarang. Sekarang ada handphone dan yang semisalnya. Maka ini perkara baik kalau dimanfaatkan kepada kebaikan. Adapun perkara-perkara agama, maka tidak dibutuhkan padanya inovatif atau inovasi. Segala sesuatu yang bersifat inovatif dalam agama, inilah bid'ah. Saya punya gambaran bagaimana kalau beribadah kepada Allah itu sholat subuh ditambah menjadi 4 rakaat. Loh kenapa? Lah karena saya kalau bangun subuh itu semangat. Selesai istirahat, ya, badan terasa ringan, ya, siap 4 rakaat. Inovatif. Apakah kemudian terpuji orang seperti ini? Tidak terpuji. Salam. Dan tertolak ibadahnya, tidak diterima. Masalah ibadah tauqifiyah sudah, ya. Apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, lakukan sebagaimana datangnya. Wa iyyakum muhdatsatil umur, yakni fid din. Hati-hati kalian dalam perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, seluruh perkara itu bid'ah, yang diada-adakan dalam agama itu bid'ah. Sehingga tidak benar kemudian ya kita menyampaikan tentang bahaya bid'ah seperti ini, dibantah dengan kalau begitu kamu kembali saja di zaman unta. Kamu enggak usah naik motor, enggak usah naik mobil, enggak usah naik kendaraan. Naiklah unta atau kuda. Kembali ke masa unta sana. Apa hubungannya? Kita bicara masalah agama, bukan masalah dunia. Fa umur aqidah wa umurul ibadah wa umur din umuman la majalil khilaf fiha abadan. Maka perkara-perkara aqidah, perkara ibadah, perkara agama secara umum tidak ada ruang lingkup padanya untuk terjadi padanya khilaf selamanya. Wa innama tuttaba fiha nusus min alkitab wa sunnah, tetapi hanyalah sekedar mengikuti nas-nas yang ada dari Alkitab dan As-Sunnah. Wa makana alaihi salaf hadhil ummah. Wa makana alaihi salaf hadhil ummah, dan apa yang berada di atasnya salaf umat ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naftafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aparat anak